Karena cinta, karena cinta, karena kasih, karena kasih, kita semua hidup penuh bahagia. Mengapa kita, mengapa kita saling membenci, saling membenci? Mengapa kita kehilangan cinta di hati? Ikhlas dan bersabarlah, damailah, damai itu indah. Mari bersalaman, mari bersalaman, mari bersalaman, ulurkan tangan. Mari bermaafan, mari bermaafan, mari bermaafan, ikhlaskan hati kita. Mari bersalaman, mari bersalaman, mari bersalaman, ulurkan tangan. Mari bermaafan, mari bermaafan, mari bermaafan, ucapkan salam. Salaman, ulurkan tangan. Mari bermaafan, mari bermaafan, mari bermaafan, ikhlaskan hati kita. Mari bersalaman, mari bersalaman, mari bersalaman, ulurkan tangan. Mari bermaafan, mari bermaafan, mari bermaafan, ucapkan salam. Assalamualaikum.